بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما هذا الحديث فليقرأ. Istaqima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ابن إبراهيم المغيرة البخاري الجوفي رحمة الله تعالى. باب كيف كان بدء الرمل. باب bagaimana tentang permulaan ramal. Itu lari-lari kecil mengelilingi Ka'bah. قال الإمام البخاري رحمه تعالى حدثنا سليمان ابن حرب. Saya menyebutkan Hawaiyul Basri hadara fi majlisihi 40 rajulan 40 alf rajul inda qasri Ma'mun, hadir di majlisnya 40 ribu yang berada di istana Ma'mun. Beberapa a'immah di antara Ibnu Muflih hadir di majlisnya 80 ribu. Imam Ahmad hadir di majlisnya 90 ribu. Yazid bin Harun menghadiri majlisnya sebanyak 70 ribu. Nah, Inda Abdul Salam, Imam Ahmad berapa hadir? 90 ribu. Yazid bin Harun berapa? 70 ribu. Ibnu Muflih berapa? Berapa? Saya menyebutkan Ibnu Muflih 80 ribu. Sulaiman bin Harb 40 ribu. Dan kita mengetahui waktu itu jumlah penduduknya tidak sebagaimana zaman sekarang. Namun himmah mereka, semangat yang mereka miliki itu sangat tinggi. Himmah aliyah, indahum himmah aliyah. Bahkan di tempat yang jauh pun berusaha datang. Berbeda dan himmah manusia di zaman sekarang ini. Terkadang nanti datang darosih. Coba antum lihat. Nanti ada berapa ikhwan yang dah hadir. Semangatnya minim. Apalagi cuma ustaz. Nah, sehatnya tidak mau hadir apa cuma ustaz. Ini betul-betul minim. Semangat dalam mencari ilmu. Terkadang didatangi di kampungnya pun tidak datang. Olehnya itulah kalau diterapkan ucapan yang Malik, al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu didatangi dan ilmu tidak datang. Ini kalau sekarang kelihatannya agak berat. Kecuali orang yang betul-betul ilmunya sangat tinggi. Nah, kita lihat sendiri Damat dari zaman dulu, dari Syekh Mukbil sampai sekarang sekitar 40 tahun. Orang-orang Dammat sendiri banyak yang tidak belajar. Jadi mereka hanya mengambil kepentingan dunia. Kebunnya dijual dengan harga yang mahal. Bahkan gunung batu itu diaku, dijual harga mahal. Suruh bangun 2 tahun, setelah itu setelah dibangun suruh nyewa. Tiap bulan harus membayar. Begitulah keadaannya. Ketika perang lawan Syiah, beliau sudah banyak mengambil keuntungan itu. Banyak di antara mereka yang bantu Syiah. Nah, kalian lihat kamar di sana, kamar kecil ukuran 2x3 meter, harganya bisa sampai puluhan juta. Nah, puluhan juta itu kamar kecil, temboknya dari tanah. Padahal dulu mungkin di zaman saya mobil awal-awal datang sudah suruh bangun aja, sudah nggak ada harganya. Dulu kita awal datang padahal sudah banyak manusia. Itu anggur beri 5 rial satu ember. 5 rial satu ember. Jadi waktu itu kalau 5 rial bisa untuk beli 2 cangkir teh. Dapat satu ember, 5 rial. Sekarang satu tangkai harganya bisa sampai 20-30 real. Jadi kalau dihitung yang bagian sini jalan masih murah sana. Cuma coba lihat, demikian melonjak tinggi. Jadi mereka banyak mengambil keuntungan. Nah, sekarang setelah Tulab dan Mat pergi, mereka baru merasa karena ternyata dulu datangnya Tulab ilmu itu banyak keuntungan. Nah, banyak keuntungan. Tapi sudah berlalu. Diisi oleh Adil, orang yang pro Abdurrahman Adani. Ia tidak sebagaimana zaman Syekh Yahya yang tulabnya dari seluruh dunia, keilmuannya juga tinggi dan didampingi para masyayikh yang kuat. Haddatsana Hammad bin Zaid Abu Ismail Ad-Darir. Ma man Ad-Darir? Ayo Ubaid, ma man Ad-Darir? Indah Al-Karnain Abdurrahman, Abdurrahman satunya, ma man Ad-Darir? Ya, Abdurrahman berikutnya buta sejak lahir. Banyak para imam yang buta, di antaranya Abu Muawiyah, Muhammad bin Khazim, Wata' bin Abi Rabah, wa Qatadah, Ali bin Musir, Abdul Aziz bin Suhaib, Amr bin Murrah, dan lain-lainnya banyak sekali. Mereka-mereka yang tidak bisa melihat namun Allah memberikan kemampuan yang luar biasa, hafalnya kuat. Beda dengan kita punya pandangan, akan tapi pandangannya tidak pernah untuk melihat Al-Quran, tidak pernah untuk buka hadis, ada yang buka Quran, buka yang lainnya. Itulah Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lam qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulai ka nami bal hum adall ulai ka humul ghafilun. Sungguh masukkan kebanyakan dalam neraka jahannam kebanyakan jin dan manusia. Lihat di sini katsiran minal jinni wal ins, banyak jin dan manusia masuk dalam neraka jahannam. Mereka punya hati tidak untuk memahami, tidak untuk memahami kitabullah wa sunnah salam. Punya mata tidak untuk melihat kebaikan-kebaikan. Banyak telinga juga demikian. Hanya untuk ghibah, namimah. Kila waqal, fulan, fulan, demikian. Untuk kejelekan, kejelekan. Kalau katakan ula kikal am, mereka itu seperti binatang ternak. Seperti kambing, seperti sapi, seperti unta. Itulah binatang ternak, al-an'am. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau kalian punya sapi, punya kambing, kalian arahkan masuk kandang, masuk kandang. Bahkan sapi kalau sore hari kadang masuk sendiri, masuk kandang. Tapi kalau manusia yang bejat bagaimana? Punya rumah, tidak balik ke rumahnya. Kasih pagar, ngelompat pagar. Sapi tidak begitu. Kambing juga tidak demikian. Makanya Allah katakan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaikahumul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai. Abdullah Mubarak menasihati manusia untuk mendatangi Hammad bin Zaid belajar kepadanya. Nah, saya menyebutkan bait syairnya. Hey Muhammad, taib ayuhat talibu ilman iti Hammad bin Zaid takdas bis ilman wa ilman summa qaid hubi qaid. Wahai para penuntut ilmu, datanglah ke Hammad bin Zaid. Anak yang kau mencari ilmu dan juga mencari akhlak, kemudian engkau ikat dengan satu ikatan. Nah, ini perkara penting. Jadi hendaknya sesama Ahlussunnah wal Jamaah berusaha merekomendasi memang orang-orang yang bagus. Jangan sampai tatkala nanti orang belajar ke pondok lain kemudian tidak menyukainya. Nah, selama mereka istiqomah dianjurkan belajar. Kalau tidak bisa mampu di sini yang di Kalimantan, yang di Kalimantan sana Ustaz Abdul Wahab atau Abu Ibrahim. Yang tidak bisa dari Ambon, yang bisa belajar ke Ustaz Abu Samah di sana Ustaz Riwan. Wahakala. Itu mengarahkan. Bukan sebaliknya, jangan mau belajar sana. Isinya hanya kila wa kol. Tidak belajar. Raja lebih baik katanya. Tak radio raja memang sururi. Makanya mengarahkan ke raja. Apalagi sekarang. Bagaimana tokoh-tokoh raja menganjurkan untuk pemilu. Di Mesir ada. Dulunya murid Syekh Mukbil. Sekarang punya partai sendiri, Partai Salafi. Nah, daripada kita milih orang-orang yang tidak genah, lebih baik mendirikan partai sendiri, ya enggak? Ke partai sendiri, yang Sunni Salafi, akan tapi demokrasi. Nah, Sunni Salafi demokrati. Ya namanya pemilu, kalian mengetahui sendiri, pemimpin-pemimpin berusaha untuk meraih semuanya. Sampai mungkin dia akan menyebutkan selamat hari Natal. Mari kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Datang nanti ke Buddha, ya begitu. Datang Konghucu, demikian selamat tahun apa? Imlek, nah, Buddha, selamat tahun apa lagi? Waisak, nah Waisak. Jadi pokoknya yang penting dapat dukungan. Padahal ini akan bisa mengalahkan kepada kekufuran. Kenapa demikian? Dikarenakan menganggap itu benar. Telah jelas Alkitab Allah katakan innal ladzina kafaru min alkitab wal musyrikin fa inari jahannam. Syekhina Mubil Hadi Al-Wali menyatakan, "Law anna Imam Ahmad arafa ma fi demokratiyah intikhabat, lahakama alaihi bizandaqah." Kalau seandainya Imam Ahmad tahu apa yang dalam demokrasi dan dalam pemilu, sungguh akan menghukumi ini sebagai orang yang zandaqah, munafik i'tiqadi. Munafik. Kaum muslimin, mari kita jaga kaum muslimin. Ahli ke Hindu begitu juga, ke Kristen juga begitu. Sudah orang munafik. Kami bersama kalian, bersama kaum muslimin, bersama Kristen, bersama Buddha, bersama Hindu, bersama semuanya. Nah. An Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, yang mengetahui syadidun ala ahli bidah, keras kepada ahli bidah. Min Sa'ad al-Hadath wal-Ajami ay wafir di'ali min sunni fi awali amrih, termasuk kebahagiaan bagi orang yang baru masuk Islam, bagi orang yang asing mendapatkan yang berilmu dari ahli sunnah, yang belajar bukan hanya anaknya, orang tuanya harus belajar. Di sini ada anaknya belajar, orang tuanya tidak mau belajar. Kalau hukumnya wajib, talabul ilmi wajib ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang merasa muslim, nah, harus mencari ilmu. An Sa'id bin Jubair, termasuk ahli tafsir. Saya sebutkan kemarin berapa ahli tafsir, antara nama Anda Akbar. Saya bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Dhahak. Ini berapa ahli tafsir. Dan saya bin Jubair termasuk yang mengafirkan Hajjaj bin Yusuf. Mujahid bin Jabr juga demikian. Ibrahim bin Yazid al-Nakhai. Wa'asim bin Abi Nujud. Kalian mengetahui kira'ah itu, kira'ah Asim. Hafs al-Asim termasuk berarti guru besar kita. Nah, jalur utama qiraah Hafs dari Asim juga mengafirkannya. Syabi dan lain-lainnya. Tatkala Hajjaj bin Yusuf memanggil saya bin Jubair hendak dibunuh, ini anaknya menangis. Dan dia berusaha untuk menghentikan tangisan anaknya, Sa'id bin Jubair. Namun setelah pembunuhan dari Hajjaj bin Yusuf ini, Sa'id bin Jubair terbunuh. Selang berapa hari Hajjaj bin Yusuf yang mati. Sebagian ulama sujud syukur dan meninggalnya Hajjaj bin Yusuf. Berbeda dengan Imam Ahmad, la nuhibbuhu wa la nasubbuhu. Kami tidak mencintainya, tidak mencelanya. Disebutkan bahwasanya annahu yusin adzan bi rabbihi qabla mautih. Karena dia berbaik sangka kepada Rabb-nya sebelum meninggal. Itu Hajjaj bin Yusuf. Abi Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qadima Rasulullah SAW wa ashabuhu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba. Faqal musyrikun, orang musyrik mengatakan, innahu yaqdam alaikum, sunnya dia mendatangi kalian. Waqad wahanahum huma Yathrib, dan sungguh mereka telah terletihkan dengan panasnya Yathrib, yaitu Madinah. Tatkala orang Mekah datang ke Madinah, orang musyrikun demikian. Mereka sudah letih karena cuaca yang ada di Yathrib kondisinya lemah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarmalu al-aswat al-thalatha. Maka Rasulullah memerintahkan ini kepada kaum muslimin agar mereka itu melakukan lari kecil dalam mengelilingi Ka'bah sebanyak 3 kali. Yang di awal. Tujuannya apa? Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk lari kecil menunjukkan kekuatan. Itu awalnya karena orang musyrikin sudah mengatakan bahwa kaum muslimin datang ke Madinah dalam keadaan sudah lemah. Maka dengan lari-lari, oh ini menunjukkan kekuatan, ya enggak? Kekuatan tersendiri. Ini bukan hanya jalan lembek begitu. Wa yamsu ma baina ruknain, dan juga untuk berjalan di antara 2 rukun. Ya, setelah itu berjalan 4 berikutnya. Walam yamna'hu ayyamurahum ayarmal wal aswat kullaha. Dan beliau tidak melarang mereka itu untuk lari mengelilingi Ka'bah semuanya. Tidak melarangnya. Illal ibqa alaihim, kecuali karena kasih sayangnya beliau kepada mereka. Karena merasa kasihan kepada mereka kaum muslimin lari terus seletih. Jadi pada asalnya tidak dilarang untuk terus lari sebanyak 7 kali keliling Ka'bah. Jadi karena sayangnya Rasulullah kepada kaum muslimin, maka hanya 3. Lari kecil, baru berikutnya dengan berjalan sebagaimana jalan yang biasa. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Hafidh. Jawazu tasmiyati at-tufah syautan. Jawazu tasmiyati at-tufah syautan. Boleh penamaan tufah dari yang tawaf adalah syautan. Nah, syaut al-aswat, tawaf artinya. Mengelilingi Ka'bah. Wa nukilan Mujahid wa Syafi'i karahatu. Dan nukilkan dari Mujahid wa Syafi'i tentang keengganan beliau. Beliau makruhkan. Dari Mujahid dan Syafi'i untuk menamakan dengan syaut. Tawaf dinamakan dengan syaut. Wa yu'khadh minhu, dan diambil dari hadis tersebut juga jawazu izharil quwwah bil 'uddah was silah walahu dzalika alil kuffari irhaban lahum. Kita ulang, wa yu'khadh minhu jawazu izhari al quwwah bil 'uddah was silah wa nahwi dzalika lil kuffar irhaban lahum. Diambil juga dari hadis tersebut bolehnya untuk menampakkan kekuatan berupa persiapan ataupun senjata dan yang semisal yang itu untuk orang kafir. Irhaban lahum, untuk nakut-nakuti mereka. Ini menunjukkan kekuatan untuk nakut-nakuti mereka. Tidak mengapa demikian. Allah sebutkan wa'addu lahum matatatum min kuwati wa miribatil khayl turhibuna bihi adullahu aduwakum akhulna min dunia mula ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Hendaknya kalian itu mempersiapkan diri dengan kekuatan dan juga menunggang kuda. Kalian takut-takuti musuh kalian, musuh Allah. Dan musuh yang lainnya yang kalian tidak mengetahui, Allah mengetahui. Makanya dalam salat Idul Fitri, Adhan Idul Adha, sampai perempuan-perempuan pun, garis-garis pingitan semua diperintahkan untuk keluar. Yaitu ke musalla kaum muslimin untuk menampakkan kekuatan izhar sya'ril Islam. Bahkan tidak hanya begitu, jalan ketika berangkat dan pulang usahakan bukan satu jalan, ambil jalan yang lain. Ini akan menambahkan kekuatan. Dan ini ternyata diterapkan oleh orang Kristen. Nanti gereja itu, masya Allah, kelilingnya diisi dengan mobil-mobil yang banyak. Terkadang dalam gereja itu hanya sedikit orangnya. Pokoknya sudah. Bawa mobil, bawa apa, sudah, bawa semua. Nah, untuk meningkatkan kekuatan. Sehingga kamu sini melihat, masya Allah, ini Kristen sudah banyak sekali. Tidak mungkin kita melawannya. Nah, begitu. Ya, seharusnya sebaliknya, kaum muslimin. Salat berjamaah pun ramai. Ini bukan sepi. Hari Jumat cuma sedikit yang datang. Lebih banyak yang di pasar. Coba, ya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menambahkan kekuatan agar mereka lari kecil. Karena orang musyrikin sudah mengatakan, kaum muslimin sudah lemah masuk Madinah. Masuk Yasrib, Madinah. Ini tunjukkan kekuatan masih bisa lari-lari. Wala yu'adzalika minar riya al-madmum. Dan itu tidak dianggap sebagai riya yang dicela. Bukan dikatakan ini riya, kok menampakkan kekuatan kayak begitu, riya saja. Bukan. Di antara manusia tidak faham mana yang riya, mana yang tidak. Menampakkan syiar Islam itu bukan riya. Fihi jawaz wal mu'arid bil fi'l kama yajuz bil qaul. Dalamnya juga boleh saya bentuk bantahan dengan perbuatan sebagaimana juga bolehnya bantahan dengan ucapan. Tatkala kaum musyrikin mengatakan kaum muslimin sudah lemah, Rasulullah membantah. Bagaimana bantahannya supaya para sahabat melakukan tawaf dengan lari kecil, perbuatannya dengan tawaf. Itu sudah terjawab sendiri, oh ternyata masih bisa lari-lari. Ini berarti masih kuat. Warubbama kanat bil fi'l aula. Dan terkadang, perbuatan itu lebih utama. Ada istihbab ar-ramal fi tawaf ats-tsalats al-awwal. Istihbab ar-ramal, ar-ramal fi tawaf ats-tsalats al-awwal. Disunahkan untuk ramal, ar-ramal pada putaran tiga yang pertama. Wal mashy fi tawaf al-baqi. Dan berjalan pada tawaf berikutnya atau sisanya. Yang tidak sampai wajib. Karena para ulama juga sepakat bahwa perempuan tidak disunahkan untuk melakukan ramal lari-lari kecil bagi para wanita. Banyak juga ketika nanti sa'i, para wanita tidak disunahkan untuk apa? Untuk lari-lari. Laki-laki disunahkan untuk lari. Wa idan tasmiyatu al-Madinah bi Yasrib. Penamaan Madinah dengan Yasrib. Zaman dulu dikenal dengan Yasrib, sekarang Madinah. Sama saja. Yasrib Madinah sama. Tidak semua di situ apa tercela. Dia menampakkan kekuatan. Dia punya dalil. Jangan sampai kaum muslimin terus dianggap lemah. Sehingga menjadikan kaum muslimin yang lain juga ketakutan. Nah dulu ada di sebagian tempat kalau ada orang yang dibakar jilbabnya, langsung mereka protes. Nah, menuntut agar itu diperlakukan sebagaimana mestinya. Sudah pernah kejadian di Ponorogo, ada pembantu yang sholat ya rukuhnya dibakar oleh majikan perempuan. Terjadi persidangan, kemudian apa? Majikan tersebut dihukum selama 5 tahun. Bakar jilbab. Dan dengan itu menjadikan ini majikannya Cina, Kristen. Tidak sembarangan lagi. Kadang dibutuhkan dikasih pelajaran. Tatkala ada seorang perempuan membawa risalah Ibnu Abi Baltu'ah. Perempuan tadi berdusta, didatangi oleh Ali bin Thalib. Kemudian Ali mengatakan, serahkan suratnya atau kami telanjangi. Akhirnya diserahkan. Diancam dengan yang keras. Demikian pula nanti di antara kaum muslimin, saya itu apa khawatir nanti kalau ke masjid riya. Ketahuilah dia ini riya. Tarkul amal. Ya jinnas riya. Wal amal ninggalillah syirk. Meninggalkan perbuatan karena manusia. Ini bagaimana? Itu riya. Ya walaupun dia mengatakan tadi, saya khawatir nanti riya. Saya tidak mau jamaah khawatir riya. Ya dia sudah riya. Kalau ia beramal untuk selain Allah, ya syirik. Melakukan kesyirikan. Karena ada sebagian subhanya orang awam begitu. Saya tidak mau pakai jilbab, khawatir nanti dikatakan perempuan yang sok solihah. Jadi ia melakukan riya. Sama juga menentang syariat. Yang tidak mau berjilbab, dalil jelas dalilnya. Tapi masih malah ada soal. Saya bukan dari Anta Hamzah. Siapa tadi yang mengafirkan Hajar bin Yusuf? Saya bin Jubair. Udah itu saja. Hamzah kolak ke mana? Ayo Hamzah. Nah, saya Jubair, siapa lagi? Yang jangan bisiki. Terus saya sebutkan. Enggak ingat. Ayo Usman. Yang mengafirkan Hajar bin Yusuf tadi siapa saja? Hah? Siapa? Enggak dengar sini. Kamu dengar enggak? Enggak dengar Ibrahim. Anda Jamil, siapa tadi yang mengafirkan? Mujahid. Nah, jangan lihat. Siapa lagi? Saya Mujubair. Nah, entah Izzah. Sobah Sa'bi. As-Sa'bi Alam Israhil. Nah. Apa lagi? Lah. Ayo Ridho. Asim bin Abi Nujud. Siapa lagi? Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Indah Zubair, sebutkan tadi. Yang majelisnya dihadiri 80 ribu. Majelisnya siapa? 80 ribu majelisnya. Mujahid. Entah-entah Irsan. Saya menyebutkan Ibnu Muflih 80 ribu. Eh belakang Khalid. Yang dihadiri oleh 90 ribu. Majelisnya siapa? Baru saya sebutkan dari Satria, Imam Ahmad, ikutnya Ibn. Yang 70.000 majlisnya siapa? 70.000. Saya menyebutkan Yazid bin Harun, Sulaiman bin Halab berapa dari 40.000. Namun kalau kita lihat di zaman sekarang, saya belum pernah mendengar Syekh dihadiri oleh 40.000. Zaman sekarang ini Syekh Albani sedikit, Syekh bin Bas sekitar 50-an. Nah, Syekh Robi masjid kecil di dalam ini. Saya mungkin berapa kali ini, sekitar 12.000. Syekh Abdul Wahab Usawabi sekitar 40 orang. Tapi berselisih semuanya, ya. Jadi khilaf sampai mengatakan al-hajuri, al-fajuri, mubtadi, al-bidah. Bahkan murid-muridnya itu seperti Labib mengatakan, saya tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dengan Yahya al-Hajuri. Ini daftar saya masih kosong, tidak ada tulisannya. Nah, Abul Khattab Al-Libi mengatakan, di Aden akan dibangun markiz mercusuar. Kalau di sana dibangun, nanti semua jemaat akan pergi ke sana. Ternyata yang dihuni, nah, di Aden itu kebanyakan muridnya orang Indonesia. Nomor satu Indonesia, nomor dua baru orang Yaman. Nah, dari tulab Indonesia sekarang pindah sana. Bahkan imamnya pun dulu santri sini, Fauzi. Dalam ilmu tasawuf, anda usah sibuk ilmu tasawuf, ya. Lihat Imam Syafi'i mengatakan, ma tasawwafa ahadun al-nahar ila ja'a akhir nahar ablah. Tidaklah seorang itu masuk ke tasawuf di siang hari kecuali sore hari sudah bloon. Nah, itu ucapan Imam Syafi'i. Siang hari masuk tasawuf, sore hari sudah bodoh sekali. Allahumma sujud syukur. Ini sunahkan kalau mendapatkan kebaikan, sujud syukur. Apa hukumnya minta setiap wali santri memberikan mukafaah pengajarnya? Kalau syafaah, ya misalnya kalian di sini mengajarkan, tolong itu ustadznya biar bisa terus mengajar dari sibuk kerja, kalian bantu. Nah, semampu kalian. Demikian tidak mengapa. Ini juga termasuk fatwanya Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi. Jadi berikan syafaat, tolong bantu untuk dirinya. Karena terkadang demikian, jadi kalau sibuknya atau gurunya sendiri terus kerja, akhirnya apa? Muridnya terlantarkan. bagaimana tentang santri yang ngantuk ketika dars? Ya berbeda-beda. Kalau dulu Syekh Mubil merintahkan muridnya untuk berdiri. Nah, sudah hilang ngantuknya, nah, suruh duduk. Dulu ada pernah orang Indonesia ngantuk, nah, suruh berdiri. Nah, sahabat Nu'as sudah hilang ngantuknya, qala Suwayyah, yang mengatakan begitu, kayak bahasa kampung Suwayyah. Nah, masih sedikit, ini disuruh berdiri lagi. Kita masih ingat ya. Dulu pernah kita juga ngafal hadis. Begitu berdiri langsung hilang total. Hilang kemana sudah hafalannya ya. Ya kadang begitu di hadapan orang banyak. Nah. Jadi hilang hafalannya. Pernah imam pertama kali sudah kaki tidak bisa berhenti. Goyang terus tidak bisa berhenti. Nah, di belakangnya para masyaikh, orang-orang khufat ribuan. Masa kita baru anak kemarin sudah jadi imam. Makanya ketika saya jadi imam lagi saya sembunyi. Nah, tapi orang Yaman pinter, tangkep bawa dua tangan ini, suruh maju. Boleh kita mengambil barang yang sudah terlantar tidak diurusi, jelas-jelas ini dibuang tidak diurusi, nanti tidak mengapa. Tapi kalau masih berharga, tidaknya di, nah, beritahukan kepada pemiliknya. Jangan sampai misalnya kebun terlantar kemudian diambil kebunnya, tidak boleh situ. Nah dia walaupun kelihatannya melantarkan, tapi kalau ditanya insya Allah masih butuh. Ketika diundang untuk selamatan, apakah wajib untuk mendatangi? Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari ini bukan tradisi kaum muslimin. Tradisinya orang Hindu, orang Buddha. Usahakan dihindari, telah disebutkan kemarin bentuk-bentuk tasabbuh. Dan ada seorang yang sudah tobat dari agama Hindu menyebutkan bahwa seluruh ajaran orang Hindu sudah diamalkan oleh kaum muslimin kecuali satu aja, pembakaran mayat itu yang belum. Yang lainnya sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana biar terhindarkan dari fitnah Dajjal? Doa sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika. Taib. Demikian pula man hafidha 10 ayat min suratul Kahfi usyun Dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi akan dijaga dari Dajjal. Hafalkan minimal 10. Hafal Quran sudah, tidak usah 10. Nah. Mana yang benar musaddad, musarhad, musarhad, musarbal, lumasik, menjarbu. Iya benar musaddad. Nah. Dua-duanya kalau di ada tambahan musarbal ada dua-duanya di siar. Ada yang tidak ada tambahan musarbal. Nah. Apakah boleh kita menziarahi orang yang masih melakukan kesyirikan, kalau tujuan untuk menasihati tidak mengapa. Seperti Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Sayyad. Ini termasuk Dajjal. Ini bukan Dajjal yang sebenarnya. Datangi. Tapi untuk menguji. Jika kuburan tinggi melebihi satu jengkal, apakah boleh? Saya sebutkan maksimal sejengkal. Nah, kita lihat kuburan para pahlawan lebih baik. Dia tidak tinggi. Tapi sayang, banyak sekarang berlomba-lomba untuk membangun kuburan. Sebagian daerah kami, ikhwah takut untuk pakai jubah melihat jenggot karena khawatir jadikan imam. Ya, sehingga bilang aja saya belum mampu, ya enggak, jadi imam. Baru bisa pakai jubah. Enggak ada jenggot, enggak apa-apa. Ya, sampai ditinggalkan karena perkara tersebut. Jika mengatakan si fulan dukun, bukankah dia telah mengafirkan? Ya tentunya kalau mengatakan fulan dukun berarti telah mengafirkan. Apakah benar pondok Itibar Sunnah punya yayasan? Ini perkataan orang ngelindur. Yayasan dulu didirikan ketika saya sudah di Demak. Kemudian seharusnya perbaikan setiap tahunnya. Dan juga ada bayar pajak. Jadi perbaiki. Kemudian juga yang tentang notaris yang mengurus yayasan di Mahat ini sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan ini sudah dengan sendirinya bubar. Dan saya pun sudah mengumumkan yayasan ini bubar. Olehnya itulah, kenapa orang-orang Singapura, orang-orang India, dan juga pengurusan kemarin mau mendatangkan Syekh tidak bisa. Di antaranya karena Mahdi ini tidak punya yayasan, itu alasannya. Pemerintah lebih tahu ternyata, ya enggak, daripada orang lindur ini. Nah, kita tidak punya yayasan, kalau saya tidak punya yayasan. Banyak orang-orang luar yang belajar di tempat ini. Yaitu alasan dari pihak imigrasi. Nah, pihak imigrasi, alasan kenapa tidak bisa, dikarenakan pondok ini tidak punya yayasan. Jadi pemerintah sudah tahu, ini ada datanya itu. Jadi kalau kita gunakan yayasan dulu, percuma aja. Sudah mati. Pengurusnya pun saya tidak tahu siapa pengurus-pengurusnya. Selama saya pulang, 2006 sampai sekarang belum pernah musyawarah tentang yayasan. Yang namanya orang kurang kerjaan, itu dikasih kerjaan aja, suruh macul. Ya, suruh macul, wah suruh. Tayyibillahu nasyu.